Indonesia punya rasa bahagia yang satu dan lain berbeda. Ada yang senang dipuja, ada yang senang dimanja, atau yang puas mencapai cita. Bila kau bertanya tentang rasa bahagia, kau mungkin tak akan percaya. Sungguh ku rasa nikmatnya, sungguh ku rasa bahagia apabila aku sedang bernyanyi. Sungguh ku rasa hikmatnya.